Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita sudah mempelajari adab-adab ketika telah di masjid, sampai di masjid. Apa saja hal-hal yang disyariatkan setelah masuk masjid. Sahib anak ingin ada satu orang dulu yang membacakan zikir masuk masjid. Hasil pelajaran kita, kesimpulan kita yang sahabat. Nabi SAW. Masuk masjid. Ayu wahid. Ah. Sudah? Hafal sudah? Pun. Rifa' sawta. Allahumma salli. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli. Jadi tambah-tambah. Ada. Terus. Nah, Allahumma salli ala Muhammad asalli. Allahumma. Terus. Jelis. Ah, siapa yang lanjut? Ah, enggak. Tuh. Mungkin karena grogi aja. Nah. Allahumma. Allahumma. Dah, mulai dari Allahumma salli. Sebenarnya. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Baik, terus. Allahumma. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Baru. Ahsan. A'udhu billahi al-azim wa al-wajhi al-karim wa sultani al-qadim wa syaitan al-wajhi. Baik, sekalian doa keluar masjid. Ha? Sama, dimulai juga dengan Allahumma salli ala Muhammad. Ayat. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitan rajim. InsyaAllah. Jadi, untuk mudah, diawali dengan Allahumma salli ala Muhammad asallim. Dua-duanya diawali dengan ini. Kemudian, ta'awud berlindung dari syaitan di akhir. Allahumma salli ala Muhammad asallim. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Keluar. Allahumma salli ala Muhammad sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita ambil yang di redaksinya di Sahih Muslim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah. Ini itu jelas sabit Sahih Muslim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Supaya mudah, itu aja yang antum hafalkan. Yang dalam Sahih Muslim. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim. Tayyib. Kesimpulan pelajaran kita, hukumnya apa ini? Wajib atau mustahab? Mustahab ya. Nah. Sudah diterangkan sisi pendalilannya. Nah. Dan kembali bahwa kita telah masuk masjid. Dan telah dijelaskan apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang disyariatkan setelah masuk masjid, terkait tahiyatul masjid, terkait salat sunnah rawatib apabila ada. Jika tidak ada, maka salat sunnah 2 rakaat baina kulli adanain, antara setiap adan dan qomat, sebagaimana pada hadis Abdullah bin Mughaffal alaih. Dan masalah salat rawatib qabliyah atau salat sunnah 2 rakaat antara adzan dan qomat bisa mewakili tahiyatul masjid, atau yang lebih baik adalah dengan 1 amalan meniatkan 2 niat sekaligus. Nah, diniatkan sekaligus rawatib qabliyah bersama tahiyatul masjid, atau 2 rakaat antara adzan dan qomat bersama tahiyatul masjid jika sempit waktu. 1 amalan 2 niat. Tetapi jika waktu longgar, semakin banyak amalan, semakin afdal. Disendirikan tahiyatul masjid, kemudian disendirikan rawatibnya, ya, disendirikan tahiyatul masjid, atau disendirikan tahiyatul masjid, dan disendirikan 2 rakaat antara adzan dan qomat. Nah, jika tidak ada rawatib. Juga telah disebutkan, yakni ini terkait dengan hal yang dilarang, yakni jika sudah dikomat ini sudah masuk sholat. Nah, saya disebutkan bahwa jika sudah dikomat tidak boleh memulai sholat sunnah. Nah, hadis Nabi SAW, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah," jika sudah dikomat tidak ada sholat yang boleh dimulai kecuali sholat wajib. Nah, kecuali satu keadaan sudah disebutkan kemarin, dan ini bukan memulai sholat tapi sedang sholat, yaitu jika terlanjur sholat rawatibka atau yang lainnya dan sudah mendapatkan berapa batasnya, satu rakaat itu adalah sampai sujud terakhir. Nah, jika sudah bangkit dari sujud terakhir ini, jika sudah selesai dari sujud terakhir, tapi dapat satu rakaat. Nah, jika sudah berada di sujud terakhir, nah, sudah dikir wajibnya, berarti dapat satu rakaat. Nah, berdasarkan hadis, apa dalilnya? Man adroka toka'atan minas sholati faqad adraka sholat, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat berarti dia dianggap mendapatkan sholat. Nah, mendapatkan waktu sholat itu. Baik. Artinya tetap lanjut. Adapun jika tidak dapat satu rakaat, ketika dengar qomat harus berhenti, harus keluar, bubar dari sholatnya dan masuk ke shaf. Kemudian kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni pada jilid 2 halaman 119, jika sudah selesai sholat-sholat yang diterangkan itu, kemudian duduk menghadap kiblat. Kemudian duduk menghadap kiblat. Ini saat penantian sholat. Kemudian duduk menghadap kiblat dan menyibukkan diri dengan zikir. Menyibukkan diri dengan zikir, baca Quran, atau diam. Duduk menghadap kiblat dan menyibukkan diri dengan zikir, baca Quran, atau diam. Itu kata Ibnu Qudamah. Nah, kita bisa menambahkan keterangan di sini. Siapa yang bisa menambahkan? Ada sesuatu yang disyariatkan tetapi tidak disebutkan Ibnu Qudamah. Hah? Dimanfaatkan dengan baik. Apa? Berdoa. Nah, boleh hanya menyebutkan zikir, baca Quran atau diam. Itu bisa tambahkan. Ya. Menyempatkan berdoa. Menyempatkan berdoa. Karena doa antara adzan dan qomat mustajab. Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW mengenai mustajabnya doa antara adzan dan qomat. Nah, baik, kemudian masalah kedua. Masalah yang pertama ini tadi, ini hal-hal yang disukai yang disyariatkan setelah masuk masjid. Masalah kedua, hal-hal yang tidak disukai selama menanti sholat di masjid. Nah, di pembahasan yang lewat itu hal-hal yang disyariatkan selama menanti sholat di masjid. Masalah kedua tambahan yaitu hal-hal yang tidak disukai selama menanti sholat di masjid. Hal-hal yang tidak disukai selama menanti sholat di masjid. Nah, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni pada halaman tadi, kelanjutan kalimat beliau, ya potongannya ana potong, soalnya pisah. Nah, karena yang ini yang beliau katakan adalah hal yang tidak disukai selama di masjid. Nah, beliau mengatakan, tidak melarutkan diri dengan pembicaraan duniawi. Tidak melarutkan diri dalam pembicaraan duniawi. Tidak melarutkan diri dalam pembicaraan duniawi dan tidak menyilangkan jari-jemari tangannya satu sama lainnya. Dan tidak menyilangkan jari-jemari tangannya satu sama lainnya. Tidak menyilangkan jari-jemari tangannya satu sama lainnya. Apa istilahnya? Masih ingat pembahasan sebelumnya? Menyilangkan jari-jemari satu sama lainnya disebut at-tasdik. Nah, tidak melakukan at-tasdid. Jadi selama penantian menanti sholat di masjid, ya, menyilangkan jari-jemari tangan masih terlarang, masih dimakruhkan. Ingat, telah dibahas sebelumnya, ya, bahwa sejak berangkat dari rumah menuju masjid, ketika berjalan menuju masjid, ketika berangkat menuju masjid, dimakruhkan melakukan at-tasbih, menyilangkan jari-jemari tangan satu sama lainnya. Dalilnya masih ingat hadis, yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Al-Hakim menurut Syarh Bukhari Muslim, disetujui oleh Al-Zahabi dan Al-Albani. Masih ingat hadis Abu Hurairah. Nah, tidak mengapa kita baca kembali hadisnya, karena ini juga yang menjadi dalil di sini. Nah, dan Al-Hakim Ad-Dari ini yang mengeluarkan. Nah, jika tawaddu ahadukum, kata Nabi SAW, jika tawaddu ahadukum fi baiti, apabila salah satu dari kalian telah berwudu di rumahnya, tsumma asal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, kana fi salatin hatta yarji'ah, kana fi salatin hatta yarji'ah, adalah dia berstatus dalam sholat hingga dia pulang. Nah, ini perhatikan kalimat kana fi salatin hatta yarji'ah. Jadi sejak berangkat dia sudah berstatus dalam sholat sampai dia pulang. Berstatus dalam sholat ini terbagi dua. Berstatus dalam sholat secara hukum, karena orang yang berjalan dari rumah ke masjid tidak sholat, dia menuju masjid untuk sholat. Ketika duduk menanti di masjid, dia berstatus sholat, padahal dia tidak sholat. Maksudnya apa? Ketika berjalan berangkat ke masjid menuju sholat, dan ketika di masjid menunggu sholat, dia berstatus dalam sholat secara hukum. Secara apa? Secara hukum dia berstatus dalam sholat. Tapi secara hakiki tidak, karena dia belum sholat. Namun karena dia menanti sholat, dia berangkat untuk menuju sholat dan duduk di masjid menanti sholat, dia berstatus secara hukum, berstatus dalam sholat. Itu maksud hadis ini. Apabila dia apabila sholat, jamaah ditegakkan, maka dia berstatus dalam sholat secara hakiki, karena benar-benar sholat. Nah, jadi adalah dia dalam sholat hingga dia pulang. Fala yaqul hakadha. Fala yaqul hakadha, maka janganlah dia melakukan demikian. Apa itu? Wasabbaka baina asabi'ihi. Dan Nabi SAW mentasbik, yani menyilangkan, ya, jari jemarinya satu sama lainnya. Nah, sudah saya contohkan, ya, mari disilangkan, jangan menyilangkan tasbik ini, tasbik. Jangan menyilangkan jari jemari satu sama lainnya. Nah, jadi difahami dari hadis Abu Hurairah, hal itu dilarang bagi orang yang berstatus dalam sholat, baik secara hukum maupun secara hakiki. Mulai dari berangkat menuju masjid, sudah berstatus sholat dalam sholat, yakni secara hukum. Sudah dimakruhkan. Larangannya makruh. Ketika masuk masjid menanti, ya, selama menanti, ya, penantian sholat, berstatus dalam sholat secara hukum, makruh menyilangkan tasbih. Hingga sholat, dalam sholat pun makruh tasbih sampai selesai. Nah, kita akan pelajari semuanya. Yang menjadi pegangan hadis Abu Hurairah. Ini yang kata Al-Hakim, dari dengan Al-Hakim yang mengeluarkan hadis ini, kata Al-Hakim, sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dibenarkan oleh Al-Zahabi dan disetujui oleh Al-Albani. Ini yang jadi pegangan. Nyafalkan. Juga telah kami singgung, ada hadis yang lain semakna dengan itu. Yaitu hadis siapa? Hadis Ka'ad bin Ujrah. Hadis Ka'ad bin Ujrah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Banyak yang mengeluarkan hadis Ka'ad bin Ujrah. Tetapi bagaimana kondisinya? Ya, sudah ana nukilkan dari Ibnu Hajar, dari Ibnu Rajab dan Al-Albani bahwa apa? Pada sanadnya ada perselisihan riwayat yang itu dianggap ya sebagian ahli hadis menganggap itu kegoncangan. Al-Albani rahimahullah menyetujui itu. Sebagian mendhaifkan karena perselisihan riwayat pada sanad itu dianggap goncang, iftirak istilahnya, goncang. Kegoncangan. Bagaimana caranya? Sanad ya berbeda-beda. Jadi sekian banyak sanad itu berbeda-beda riwayat. Goncang maksudnya. Tidak ada yang bisa dipegang. Al-Albani rahimahullah menyimpulkan dalam Al-Irwa hadis Ka'b bin Ujrah dengan sekian banyak perselisihan riwayat ya, tidak bisa dibuatkan dhaif. Meskipun ada upaya Al-Albani rahimahullah dalam As-Samar Al-Mustataf, ada upaya dari Al-Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustataf untuk menghasankan ya hasan li ghairi, yakni menguatkan hadis Ka'b bin Ujrah sebagian riwayatnya. Nah, yang dianggap oleh beliau lepas dari perselisihan riwayat dan lepas dari kegoncangan. Nah, tetapi sepertinya yang lebih tepat adalah vonis beliau dalam Al-Irwa, yang ini dhaif. Dan hadis Abu Hurairah sudah mewakili. Nah, juga ada hadis ketiga dalam hal ini. Jadi hadis Abu Hurairah, sebagaimana dengan yang sahih, hadis Ka'b bin Ujrah. Al-Albani ijtihadnya berbeda yang di Irwa dengan dan yang di As-Samar Al-Mustataf. Di Irwa beliau ya menegaskan dhaif. Dalam As-Samar Al-Mustataf ada upaya dari Al-Albani untuk menguatkan hadis Ka'b bin Ujrah dengan penguatnya. Nah, menghasan, jadikan hasan li ghairi. Baik. Ada hadis ketiga dan ini yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qudamah untuk ucapannya tadi. Selama menanti sholat di masjid, tidak menghilangkan jari-jari tangan satu sama lainnya. Kemudian di sini berkaitan dengan hadis ketiga, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, Musnad Al-Imam Ahmad. Bunyi hadisnya, kata Rasulullah SAW, bunyi redaksi hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, إذا كان أحدكم في المسجد apabila salah satu dari kalian berada di masjid, fala yushabbikanna maka jangan sekali-kali melakukan tasbih, menghilangkan jari-jari tangan satu sama lainnya. Fa inna at-tasbika minasy-syaitan. Karena sesungguhnya tasbik, menghilangkan jari-jari tangan satu sama lainnya, minasy-syaitan, dari setan. Itu dari setan. Kemudian kelanjutan hadis, wa inna ahadakum dan sesungguhnya salah satu dari kalian, la yazalu fi salatin senantiasa berada dalam salat. Ini status, bicara status. Nah, la yazalu fi salatin, senantiasa berstatus dalam salat, madama fil masjid selama dia berada di masjid, hatta yakhruja minhu sampai dia keluar dari masjid. Jadi hadis ini semakna dengan hadis Abu Hurairah dan semakna dengan hadis Ka'b bin Ujrah. Baik. Hadis ini saya kalian dengar riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menfonis sanadnya dhaif, lemah. Al-Albani telah menfonis hadis ini dhaif, lemah dalam kitab Ad-Dha'ifah. Dalam kitab Ad-Dha'ifah pada jilid 14 nomor hadis 6815 Nomor hadis 6815 jilid 14 dalam Ad-Da'ifah. Difonis da'if oleh beliau. Dan Al-Albani mengatakan dalam Ad-Da'ifah, ini sanad yang gelap. Ada sanadun mudlim. Ini sanad yang gelap. Musalsalun bil'ilal. Berantai dengan cacat. Berantai dengan cacat, dengan kelemahan. Nah, kelemahannya, ada kesimpulannya, kelemahannya dua. Ada Maula Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam sanad ada Maula Abi Sa'id Al-Khudri. Maula Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa Maula Abu Sa'id Al-Khudri? Dalam ilmu mustalah, ini namanya mubham. Ini namanya mubham. Siapa Maula itu? Tidak disebut namanya. Mubham namanya. Disamarkan namanya. Tanpa nama. Rawi yang mubham, yang tidak disebut namanya dalam sanad hadis, mubham, disamarkan namanya, menjadi tidak dikenal, tidak diketahui siapa dia. Jadi majhul jadinya. Nah, itu yang pertama. Kelemahan yang kedua, ada rawi bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhab. Ada rawi bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhab. Kata Ahmad dan Asy-Syafi'i, kata Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i, la yu'raf. La yu'raf. Orang ini tidak dikenal. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, Bos. Karena tidak dikenal siapa dia. Dia tidak dikenal. Nah, ini dua kelemahannya. Sehingga ditulisan dalam Ad-Da'isah. Baik. Ada upaya dari Al-Albani dalam kitab As-Samar Al-Mustatab untuk mengangkat hadis Abu Sa'id Al-Khudri ke derajat hasan, bahkan sahih li ghairi. Dalam As-Samar Al-Mustatab ada upaya dari Al-Albani mengangkat derajat hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari dhaif. Memang sanadnya dhaifkan di sana, tetapi beliau berupaya mengangkat derajatnya ke hasan li ghairi, bahkan sahih li ghairi, yakni hasan atau sahih dengan penguat, yaitu dengan penguat dukungan hadis Abu Hurairah dan hadis Ka'b bin Ujrah. Adapun hadis Ka'b bin Ujrah mungkin sulit menjadi penguat. Nah, seperti yang telah lewat. Hadis Abu Hurairah mungkin, yang jelas semakna. Wallahu a'lam. Tetapi dalam Ad-Da'ifah beliau nyatakan dhaif. Nah, hanya dalam As-Sawr al-Mustatab beliau berusaha mengangkatnya. Andaikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Ka'b bin Ujrah, nah, kesimpulannya bahwa memang tidak bisa diangkat derajatnya, maka hadis Abu Hurairah sudah cukup. Nah, namun ada kemungkinan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bisa diangkat, dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah. Baik. Jadi, seandainya hadis Abu Sa'id Al-Khudri dhaif seperti dalam Ad-Da'ifah, tidak bisa diangkat ke hasan li ghairi, apalagi sahih li ghairi. Naam. Tidak seperti yang disebutkan oleh banyak ulama sadar, yakni dhaif, maka hadis Abu Hurairah mewakili. Dan hadis Abu Hurairah sudah kita ulangi tadi redaksinya, ya, kana fi salatin hatta yarji'ah, kan begitu. Yani seseorang sejak berangkat itu sudah berstatus dalam sholat, berstatus secara hukum dalam sholat. Masuk masjid menunggu sholat, berstatus dalam sholat secara hukum. Hingga sholat ditegakkan, masuk dalam sholat berjamaah, di situ dia berstatus sholat secara hakiki. Semuanya masuk dalam hadis Abu Hurairah. Dimakruhkan melakukan tasbih. Jadi larangan ini tasbih bersifat makruh dan terus berlanjut larangannya dalam sholat hingga sholat berakhir. Oleh karena itu, coba buka matan kitabnya, lihat bab mufsidat as-shalah wa makruhat. Bab mufsidat as-shalah wa makruhatnya. Bab keempat dalam kitab sholat. Oh, bab nayuh tilu, coba lihat. Ini sekarang yang kita lewati syurut, syarat-syarat. Kemudian sekarang bab sifat sholat. Yang ketiga nanti Setelah itu apa? Bab ketiga. Lihat mata antum. Tidak jauh dari itu. Hah? Yang ketiga apa? Bab apa? Tidak, yang ketiga. Bab apa ketiga? Apa bab ketiga? Syurut. Kemudian sifat sholat. Terus yang ketiga. Ini sifat sholat. Salam. Terusnya kemudian. Berikutnya adalah sahwi. Sahwi. Nah, setelah itu ini bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi wa tilawah syukur. Kemudian bab mufsidatish shalah wa makruhatiha. Al-muhim, lihat di bab mufsidatish shalah wa makruhatiha. Nah, lihat di situ ada tasbih. Bab apa-apa saja yang membatalkan sholat dan dimakruhkan dalam sholat. Nah, di situ salah satunya apa disebut? Tasbih. Kalian cari kata tasbih. Ketemu? Nah, jadi nanti akan dibahas di sana secara tuntas masalah dimakruhkannya tasbih menghilangkan jari-jari tangan sama lainnya dalam sholat. Di bab itu. Namun, mau tak mau kita lewati sekarang. Nah, agar terpaham dengan sempurna. Karena dalilnya sama. Hadis yang sama. Dari Abu Hurairah. Tayyib. Para ulama menyebutkan dimakruhkannya tasbih dalam sholat. Itu As-Sa'di di bab itu. Kemudian murid As-Sa'di dalam Zadul Mustaqni' disebutkan matan. Kemudian Ibn Uthaymin, murid As-Sa'di Ibn Uthaymin menjelaskan dalam Syahrul Mumti'. Ibn Qudama dalam Al-Bughni, Ibn Rajab dalam Fathul Bari dan yang lainnya. Nah, jadi sekian ulama. Ibn Qudama dalam Al-Bughni, Ibn Rajab, Al-Hambali dalam Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari. As-Sa'di di sini, di matan kitab yang kita pelajari pada bab pembatasan dan makruh-makruh sholat. Kemudian Ibn Uthaymin dalam Syahrul Mumti' menegaskan dimakruhkannya menghilangkan jari jemari saat tangan satu sama lainnya. Nah, Ibn Uthaymin menjelaskan dalam Syahrul Mumti' jika orang yang berangkat menuju sholat saja itu dimakruhkan melakukan tasbih, apalagi orang dalam sholat. Karena orang yang berangkat menuju sholat dan menanti sholat dilarang tasbih, katanya dengan sholat, dia bersolat dalam sholat. Kan begitu hadisnya. Jadi, lebih-lebih lagi dalam sholat. Menunggu sholat, menuju sholat dan menunggu sholat saja sudah dilarang, dimakruhkan, apalagi sedang sholat. Jelas ya? Adapun jika sholat sudah selesai, hilang kemakruhannya, berakhir. Karena status dalam sholat di sini sudah berakhir berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini terkait kaitannya dengan sujud sahwi. Hadisnya, redaksi hadisnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla bina, salat dengan kami, yakni mengimami kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihda salatai al-ashi. Ihda salatai al-ashi. Salah satu salat di siang hari, yakni salah satu dari salat zuhur atau asar. Nah, imma salat zuhur, imma salat asar gitu. Salah satu salat ihda salatai al-ashi, salah satu salat di siang hari, salat zuhur atau salat asar. Salah satu salat antara zuhur atau asar. Nah, asar sudah masuk sore ya. Nah, siang sampai sore. Nah, hanya pada riwayat ini tidak ditakyin salat apa. Salah satunya imma duhur, imma asar. Fasalla bina rak'atain. Fasalla bina rak'atain. Maka Rasulullah SAW salat dengan kami dua rakaat. Pada harusnya berapa? Salat duhur atau asar berapa? Empat rakaat. Fasalla bina rak'atain. Maka Rasulullah SAW salat dengan kami dua rakaat. Thumma sallama. Kemudian Nabi SAW salam. Hanya dua rakaat salam. yakni Nabi mengalami sahu. Ini salah satu dalil sahu, nanti kita akan pelajari pada bab sujud sahu. Faqama, asyahid setelahnya. Faqama ila khushabatin ma'rudatin fil masjid. Faqama ila khushabatin ma'rudatin fil masjid. Kemudian Nabi SAW qama, berdiri. Qama, berdiri. Ila, menuju khushabatin, batang pohon. Ma'rudatin, yang melintang, fil masjid, di masjid. Ada pohon di masjid. Nah, pohon apa? Batang pohon apa? Batang pohon? Kurma. Nah. Faka'annama tayyib. Fattaka. Nah. Hadisnya, lafadnya. Fattaka'a alaiha. Kemudian Nabi bersandar atasnya. Bersandar. Ya. Bersandar pada batang pohon tadi. Yang melintang di masjid. Ka'annahu ghadban. Ka'annahu ghadbanun. Seakan-akan Nabi sedang marah. Seperti orang marah. Bersandar pada batang pohon yang melintang itu. Seperti orang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Perhatikan baik-baik. Wa wada'a yadahu al-yumna. Wa wada'a, dan meletakkan. Wada'a, meletakkan. Yadahu, telapak tangannya, al-yumna, yang kanan, ala al-yusra, di atas telapak tangan kirinya. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Wa shabbaka baina asabi'ihi. Wa shabbaka, dan Nabi menghilangkan tasbih, wasabbaka, menghilangkan, baina asabi'ihi, di antara jari-jemarinya. Seperti al-hadith, hadith yang masih panjang, namun mawdi'us syahid, hadus syahid, bagian yang menjadi dalil ini. Jadi kita potong sampai sini hadith. Nanti lengkapnya ini dapati pada pembahasan sujud sahwi. Jadi di sini pada hadith Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari ini, Nabi SAW ya, sudah salam dari sholat, yakni dalam keadaan beliau sahwi. Lupa bahwa baru 2 rakaat. Nabi menyangka sudah 4 rakaat. Sehingga beliau salam, ternyata baru 2 rakaat. Yang jelas Nabi dalam keadaan menyangka dirinya sudah berstatus selesai sholat. Belum sadar sampai di situ. Sampai duduk, ya, bersandar di batang pohon yang melintang itu dan menghilangkan jari-jemarinya. Dengan persangkaan, anggapan diri beliau suatu salam berstatus sudah selesai dari sholat. Nah, pada kelanjutan hadis, ya, ada satu sahabat yang berani bicara, yang lainnya pada kondisi tidak berani bicara. Nah, ada satu namanya Dulyadain, disebut Dulyadain karena tangannya panjang. Itu yang berani bertanya, apakah sholat di qasar? Atau kamu lupa wahai Nabi? Ini terjadi pembicaraan dalam keadaan Nabi tidak sadar. Sehingga setelah beliau sadar, berdiri lagi, kembali lagi ke posisi semula, lanjut lagi 2 rakaat, sempurnakan. Nah, kemudian sahwi, sujud sahwi nanti kita belajari. Sujud sahwi setelah salam. Nah, jadi pemahaman terhadap hadis ini adalah Nabi beranggapan dirinya berstatus sudah selesai sholat. Jadi sudah bukan dalam sholat. Statusnya sudah bukan dalam sholat. Karena beliau sudah salam. Dan sampai saat ini belum sadar kalau ternyata baru 2 rakaat. Nah. Ibnu Hajar. Ini dalil apa? Hadis ini dalil. Jika sudah selesai sholat, sudah tidak dimakruhkan melakukan tasbih. Tidak mengapa melakukan tasbih. Nah. Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab menukil dalam Fathul Bari keduanya. Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya secara Sahih Bukhari. Ibnu Rajab juga dalam Fathul Barinya secara Sahih Bukhari. Sudah disampaikan bahwa Fathul Bari ada 2 ya. Dua-duanya secara Sahih Bukhari. Fathul Bari karya Ibn Rajab dan Fathul Bari karya Ibn Hajar. Keduanya dalam Fathul Bari menukil keterangan Abu Bakar Al-Ismaili. Keterangan Abu Bakar Al-Ismaili. Kenapa nak menukil ini? Karena ini muhtamad. Yani apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Ismaili ini, ya, kita pegang ini yang terbaik dalam memadukan seluruh hadis. Nah, Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya, sahih dalam kitab sahihnya fi takhrij sahih al-Bukhari. Sahih. Naam, sahih Al-Ismaili fi takhrij sahih al-Bukhari, beliau menyebutkan metode memadukan seluruh hadis dalam bab ini. Bagaimana metode cara memadukan seluruh hadis dalam bab ini? Hadis Abu Hurairah, hadis Ka'ab bin Ujrah, ya, dengan keadaan yang sudah kalian dengar tentang hadis ini, hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan keadaan yang sudah dengar, dan hadis Abu Hurairah tadi riwayat Al-Bukhari. Bagaimana memadukan seluruhnya? Naam, kata Al-Ismaili, at-tasbik, menyilangkan jari-jemari tangan satu sama lainnya, hanyalah dimakruhkan bagi orang yang sedang sholat. Yang sedang sholat. Yani berstatus sholat secara hakiki. Atau secara hukum berstatus sama dengan orang sholat. Atau secara hukum, bukan secara hakiki, secara hukum berstatus sama dengan orang sholat. Seperti halnya yang sedang berjalan ke masjid. Dia berstatus dalam sholat secara hukum. Atau duduk di masjid menanti sholat. Duduk di masjid menanti sholat. Dia berstatus dalam sholat secara hukum. Jelas sampai di sini? Dan ini yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah, hadis Ka'ab bin Ujrah, hadis Abu Sa'd al-Khudri. Adapun yang telah selesai sholat, kata Al-Ismaili selanjutnya, adapun yang telah selesai sholat, dia berstatus meninggalkan sholat. Dia berstatus meninggalkan sholat. Bukan orang yang menunggu sholat. Bukan orang yang menunggu sholat, tetapi orang yang meninggalkan sholat. Karena sudah selesai sholat. Jadi bukan orang yang menunggu sholat. Sehingga tidak mengapa baginya menyilangkan jari-jemari tangan satu sama lainnya. Sehingga tidak mengapa baginya menyilangkan jari-jemari tangan satu sama lainnya. Nah, bagus kan? Nah, kata Abu Bakar Al-Ismaili ini, masya Allah. Karena itu dinukil oleh Ibn Rajab, Alhamdulillah Fathul Bari, dan Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini yang kita pegang, memadukan seluruh hadis-hadis yang ada. Jadi, pemakruhan itu sejak berangkat, dimakruhkan tasbih, menghilangkan jari-jari tangan, selama di masjid, menanti, sampai sholat, masih dimakruhkan, selesai sholat, berakhir larangan itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari tadi, dengan pemahaman, sebenarnya kalian sudah dengar, karena Nabi SAW beranggapan dirinya sudah selesai sholat. Nah, karena saat itu beliau belum sadar bahwa beliau mengalami sahu. Nah, ini yang terbaik dalam masalah ini yang kita pegang. Ini yang terbaik. Jika antum baca kitab-kitab, sana banyak pendapat-pendapat dalam masalah ini. Namun ini yang terbaik insyaAllah. Seperti misalkan di antara pendapat itu ana nukil karena kita menukil dari Al-Albani rahimahullah. Hadis-hadis itu ya patokan kita Al-Albani dalam tahqiqnya. Maka kita ingin tahu juga bagaimana fikihnya Al-Albani dalam masalah ini. Apalagi As-Samran Mustaqab itu kita fikihnya Al-Albani. Adapun kitab yang lain, beliau hanya nyelip-nyelip. Seperti Al-Ta'if ada selipan fikih sedikit masalah ini. Tapi As-Samran Mustaqab memang dikarang untuk fikih. Al-Albani dalam As-Samran Mustaqab, beliau memahami masalah ini, memakruhkan selama berada di masjid. Begitu di As-Samran Mustaqab. Selama berada di masjid, makruh. Nah, selama berada di masjid makruh. Yani meskipun sudah selesai sholat tapi masih di masjid, maka dimakruhkan melakukan ini. Baik. Tetapi dalam Ad-Da'ifah, dalam Ad-Da'ifah, pada penjelasan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang ditahqiq itu, pada jilid 14, tepatnya halaman 721, Al-Albani membolehkan hal itu. Al-Albani dalam Ad-Da'ifah membolehkan hal itu kecuali dalam keadaan menanti sholat. Membolehkan kecuali dalam keadaan menanti sholat. Berarti jika sudah selesai sholat, boleh. Nah, ini agar sekadar kita tahu bagaimana fikihnya Al-Albani memahami masalah ini. Namun yang kita pegang, apa yang telah lewat. Ya. Apa yang telah lewat dari ulama-ulama yang disebutkan. Yang kesimpulannya seperti kata Al-Ismaili, Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahih. Wallahu a'lam. Anak kira selesai apa yang butuh ditambahkan. Ya. Karena setelah itu diqomat. Nah, berarti kita akan langsung masuk ke sifat sholat. Dimulai dengan takbir. Nah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, kita akan langsung masuk insyaallah pada sifat sholat yaitu takbir. Mulai takbiratul ihram. Mulai takbiratul ihram. Nah, cukup mungkin. Nah, kita masalah isya. Barakallahu fiikum. Fadhlu subhanallahi walhamdulillah.